jangan kau jadikan aku cinta sesaat bagimu, meskipun ku jauh tak selalu di sisimu. Jadikan ku mimpi indah di setiap tidur.